Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa di malam hari yang berbahagia ini guna melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, sebuah pembahasan yang berisikan adab-adab, akhlak-akhlak dan nasihat-nasihat untuk para penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin dan muslimah secara umum. Dan alhamdulillah pembahasan seperti ini juga penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Ya, kita masuk di pembahasan yang berikutnya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid alaih rahmatullah, al-luju ilallah ta'ala fit talab wa tahsil. Al-luju ilallah, bersandar kepada Allah, fit talab wa tahsil, dalam menuntut ilmu dan meraih ilmu agama. Walaupun jemaah sekalian, dalam kenyataannya dan pada hakikatnya, al-luju ilallah, bersandar kepada Allah, itu tidak hanya dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu ketika belajar saja, tidak. Tapi dalam segenap aspek kehidupan kita, dalam segenap gerak-geriknya kita, perbuatannya kita, kita butuh untuk selalu menyandarkan urusannya kita, perkarahnya kita kepada Allah Rabbul Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billah. Sandarkan semua urusannya kita, perkarahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman berhubung ini pembahasan tentang menuntut ilmu, maka beliau lebih spesifikkan lagi, lebih khususkan lagi, al-luju ilallah fit talab wa tahsil, bersandar kepada Allah ketika belajar dan meraih ilmu agama. Jadi jemaah sekalian, dalam belajar agama itu beda dengan belajar-belajar ilmu dunia lainnya, beda tuh. Ya, ada orang diberikan kecerdasan, ya, Ada teman dulu dokter, cerdas sekali, ya. Tapi ngaku dia beratnya belajar agama. Subhanallah katanya. Kalau ngapalin rumus-rumus nama-nama anggota tubuh, ya bahasa Latinnya, obat-obatan, itu jago sekali, cepat dihafalnya. Ya, tapi giliran disuruh hafal hadis, hafal ayat, katanya berat sekali. Ya, makanya sekali lagi yang demikian ini butuh ya untuk kita sandarkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu agama itu Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan para hamba-Nya. Oleh sebab itulah minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kita ya. Yang diperlukan adalah kesungguh-sungguhannya kita. Yang diperlukan adalah mujahadahnya kita, ya kesungguhan kita. Kemudian pun jangan pernah lepas untuk selalu mengangkat tangannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Ya. Kata beliau, la tafza' idza lam yuftah laka fi ilmin minal ulum. Jangan khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala belum membukakan untukmu ilmu agama dalam sebuah bidang ilmu agama, ya. Allah belum pahamkan kita ilmu nahwu, jangan putus asa. Allah belum bukakan kita ilmu sharaf, jangan putus asa, ya. Allah belum bukakan pemahaman tentang ilmu mustalah, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Aduh, kayaknya nggak cocok sih belajar agama ini. Ah, kalau sudah gitu, syaitan udah senang tuh, ya. Ah, karena udah membuka jalan untuk mengelabui kita dan melemahkan mental dan semangatnya kita. Kalau sudah demikian itu udah senjata buat mereka. Kayaknya sulit, ya, ya. Jangan putus asa dulu, ya. Terus kerahkan kemampuannya kita. Karena cukup belajar itu sebagai sebuah ibadah, ibadah tuh belajar itu ibadah yang mulia, ya. Kata beliau, faqad ta'asat ba'dul ulum ala ba'dul a'lam al masyahir. Karena, ya, karena para ulama yang terkenal juga merasakan bagaimana sulitnya ya sebagian ilmu agama tersebut. Itu dirasakan oleh para ulama yang terkenal loh, jemaah sekalian. Mereka juga rasakan itu. Bahkan mereka akui sendiri. Ya, mereka akui sendiri. Ya. Wa minhum man sarraha bidzalik kama yu'lan min tarajimihim. Dan di antara mereka para ulama yang terkenal itu bahkan terus terang mereka secara gamblang mengatakan bahwa sulit mereka memahami pelajaran ini, bidang ini. Minhum, diantara ulama yang terkenal tersebut, Al-Asma'i rahimahullah fi ilmil arud, Al-Imam Al-Asma'i, ya, beliau merasakan kesulitan di dalam mempelajari ilmu al-arud. Ilmu arud itu salah satu cabang dari ilmu bahasa Arab yang mempelajari panduan menata syair-syair puisi-puisi Arab. Kalau mau belajar puisi-puisi Arab, ya harus bekali diri dengan ilmu arud ini biar enak kedengarannya, nggak asal-asalan. Ada timbangannya memang, jemaah sekalian. Ya, itu termasuk salah satu cabang yang memang sulit, ya, sulit. Ilmu balaghah, ilmu arud ini, subhanallah, ya, memang sulit, ya. Ar-Rahawiyyu al-Muhaddits fil Khat. Demikian pula al-Imam al-Muhaddits Ar-Rahawi merasa kesulitan dalam mempelajari bidang ilmu al-Khat, tulisan, ya. Ada sebagian orang juga jago ilmu nahwunya, masya Allah. ilmu sorofnya masya Allah, tapi giliran nulis seperti cakar ayam kayak istilah mereka. Karena sulit belajar khot ya, jadi penting juga itu ya, minimal satu jenis khot lah ya, khot rikah itu yang paling banyak digunakan. Gak usah banyak sekali ya menghabiskan waktu untuk menguasai beragam jenis khot tulisan, gak usah, cukup satu aja. Yang penting bisa nulis ya bahasa Arab, biar bisa nulis faedah-faedah yang kita dapatkan dalam bahasa Arab. Ya gak usah sampai menghabiskan tahun 3 tahun, 4 tahun hanya dalam rangka untuk menguasai ilmu khot tersebut. Cukup satu insya Allah sudah cukup ya, biar bisa nulis secara cepat dari faedah-faedah yang kita dapatkan dan kita dengarkan. Wa'nu sholah fil mantiq, demikian pula alimat ibnu sholah dalam permasalahan ilmu mantiq, beliau merasakan kesulitan. Wa abu muslimin an-nahwi fi ilmi tasrif, demikian pula abu muslim an-nahwi dalam permasalahan tasrif. Jadi ilmu bahasa Arab itu ada 12. Ilmu bahasa Arab itu ada 12. Di antaranya nahwu dan sorof. Ya. Kalau ulama terdahulu itu mereka dalam kitab-kitabnya membuat satu itu. Ilmu nahwu dan sorof dalam satu kitab. Ya, dalam satu rangkaian. Makanya dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, semoga Allah mudahkan nanti untuk belajar itu semuanya. Itu penting ya, itu beliau di jilid yang kedua memasukkan ilmu sorof dalam kitab nahwunya. Maka para ulama mengatakan mereka-mereka dari kalangan ulama terdahulu mereka satukan tuh ilmu nahwu dan ilmu sorof ya, padahal pada hakikatnya itu berbeda tuh. Kalau ilmu nahwu hanya belajar ujung-ujung harakatnya saja ya, kok dibaca Muhammadun ya wa'ayah, kok ja'a Muhammadun, kan enak kedengarannya, ja'a Muhammadan, ja'a Muhammadin, kan enak ya, ya kan jawab azalian. Kalau ilmu nahwu cuman belajar harakat akhir dari sebuah kata ya, ja'a Muhammadun, marartu di Muhammadin, ra'aitu Muhammadan, kok Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, ya itulah ilmu nahwu itu ya, ya belajarnya cuman harakat. Tapi kalau salah, fatal akibatnya. Ya, gimana mungkin bisa nerjemahin kalau enggak tahu ilmu nahwu? Karena pengaruh, ya. Mana nantinya kita letakkan subjeknya, pelakunya, kapan kita letakkan objeknya, maf'ulun bihinya. Jadi penting. Kemudian ilmu sorof, ilmu tentang bunyanul kalimah, bunyanul kalimah tentang susunan kata dalam bahasa Arab ya, wahabah yadhhabu, kenapa bisa ya berubah ini, itu ada pembahasannya, ada wazan-wazannya ya. Jadi selain menghafal wazan-wazan itu juga penting untuk mengetahui dan mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu sorof, itu penting ya, karena terkadang ada yang keluar dari kaidah yang kita hafalkan itu ya, fa'ala yaf'ulu ya, dihafal semuanya, giliran loh kok ini enggak sesuai dengan apa yang saya hafalkan, karena ada memang kaidah-kaidah tertentu yang disebutkan. Jadi selain menghafal wazan dari timbangan wazan dalam ilmu sorof, penting juga untuk mempelajari kaidah-kaidahnya ya. Jadi beliau ini jago dalam ilmu nahwu, tapi Allah enggak bukakan beliau dalam permasalahan ilmu sorof, tasrif ya, perubahan susunan sebuah kata. Was-Suyuti fil hisab, demikian pula Al-Imam As-Suyuti ya, merasa berat dalam permasalahan hisab. Wa Abu Ubaidah wa Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Ansari wa Abu Al-Hasan Al-Qati'i wa Abu Zakaria Yahya ibn Ziyad Al-Farra wa Abu Hamid Al-Ghazali, khamsatuhum lam yuftalahum bin nahwi. Kelima ulama yang terakhir kita sebutkan itu, mereka semuanya merasa berat mempelajari ilmu nahwu. Subhanallah. Ya. Jadi jangan berputus asa, ternyata ulama yang terkenal juga merasakan beratnya itu. Ya. Bahkan yang paling sering kita dengarkan kisahnya siapa? Kisahnya Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Ya. Al-Imam Kisai ketika belajar nahwu berat. Ya, berat sekali rasanya. Akhirnya dia kembali lagi, enggak mau lagi belajar nahwu. Tapi ada kejadian di suatu hari yang terjadi di hadapan beliau ketika melihat seekor semut yang membawa makanan naik ke sebuah tembok, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Akhirnya dengan kesekian kali dari usahanya tersebut, akhirnya semut tersebut bisa melalui dan melewati dinding tersebut, tembok tersebut. Al-Imam Kisai kemudian melihat, wah ini semut gak ada akalnya nih, ya kan? Tapi Masya Allah tetap semangat, ya tetap semangat untuk melalui rintangan tersebut. Maka beliau pun kembali belajar ilmu nahwu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan ilmu nahwu tersebut, kemudian beliau pun menjadi seorang imam, ya, ulama terkenal dalam ilmu nahwu. Subhanallah. Yang tadinya merasa berat, ya, merasa sulit, kemudian dengan kesungguh-sungguhannya, dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu tersebut. Pelajaran yang terpenting yang bisa kita petik dari kesemua itu, jangan pernah berputus asa. Mari terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kerahkan kemauan, ya, kerahkan kemampuannya kita, kekuatannya kita, seraya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa. Ya. Jangan kemudian menganggap kesemuanya itu sebagai sebuah beban yang berat, dilalui saja. Ya. Yang penting dan yang terpenting bagi seorang penuntut ilmu, sabar dan istimrar, istiqomah, itu yang paling penting. Ya, bisa jadi hari ini mumet, enggak ngerti, besoknya Allah mudahkan, oh ternyata begini aja nih. Ya. Ya, jadi diharapkan kepada ikhwah dan akhwat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, di dalam mempelajari agama Allah, untuk tetap istiqomah, untuk tetap bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa ya ayyuhat talib dha'ifur raqbah, maka wahai penuntut ilmu, lipat gandakan semangat kamu itu, ya, lipat gandakan lagi semangat kamu. Jangan loyo, ya. Jangan kemudian lemas karena enggak paham. Datang saja, yang penting datang. Kalau enggak datang, enggak hadir, itu malah menjadi rumit, ya. Yang tadinya enggak ngerti, bolos 3 hari, 4 hari, ya makin bingung lagi. Ikut aja. Ya, lalu aja semuanya itu. Insyaallah nanti setelah melewati Tuhfah Wasobiyah, misalkan Matan Al-Jurumiyah, naik lagi ke Mutammimal, naik lagi ke Qatrun Nada, naik lagi ke Alfiyah Ibn Malik, Masya Allah, terasa mudah semuanya. Insyaallah yang dibutuhkan kesabaran, ya, sabar. Insyaallah ada waktunya semuanya. Hafza ilallah fid du'a wal luju ilaihi wal inkisar baina yadaihi, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya, dengan kembali kepadanya, dengan bersimpu di hadapannya. Ya, bangun tengah malam berdoa, di antara azan dan iqamah doa terus, ya Allah bukakan pintu-pintu ini, ya Allah mudahkan saya mempelajari ilmu nahwu, ya Allah mudahkan saya mempelajari ilmu sharaf, ya Allah mudahkan saya untuk mempelajari ilmu fikih, ya, ya Allah berikan saya kemudahan untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kathiran ma yakul fi du'aihi idha sta'so alaihi tafsiru ayatin min kitabillah. Dan kebanyakan dari doa yang disebutkan dan dipanjatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika sulit menafsirkan sebuah ayat dalam Al-Quran, beliau mengatakan Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim allimni wa ya mufahhima Sulaiman fahimni fayajidul fatha fi dhalik. Subhanallah, ini termasuk doa yang sering dipanjatkan oleh Syekhul Islam ketika beliau sulit untuk menafsirkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan Allahumma, ini doa ini Allahumma itu asalnya ya Allah, ya mimnya itu Allahumma, mimnya iwab an harfin nida sebagai pengganti dari huruf an-nida, dari huruf ya. Asalnya Allahumma itu ya Allah, ya Allah, ya. Kemudian likathrat isti'mal, karena banyaknya pemakaian, maka diganti dengan apa? Allahumma, itu tambahan faedah. Allahumma itu asalnya apa? Ya Allah, ya. Mimnya itu Allahumma, mimnya itu iwab sebagai pengganti dari harfun nida, huruf nida. Insyaallah nanti akan datang tuh pembahasannya dalam ilmu nahu insyaallah ta'ala. Ya mu'allima Adam wa Ibrahim allimni, wahai zat yang mengajarkan Adam dan Ibrahim, allimni, ajarkan aku. Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni, wahai zat yang memahamkan Sulaiman, pahamkan aku. Ya, ini dalamnya terdapat tawassul. Ya, tawassul dengan apa ini? Tawassul dengan apa? Af'alullah, dengan perbuatan Allah, dan itu diperbolehkan. Ya, tawassul dengan apa ini? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan Allah yang memahamkan Adam dan Sulaiman. Ya, Allah yang mengajarkan Adam dan Sulaiman. Allah yang memahamkan siapa? Sulaiman. Mengajarkan Adam dan Ibrahim. Itu sama dengan ucapan kita apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Itu namanya at-tawassul bi af'alillahi azza wa jalla. Bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperbolehkan. Subhanallah. Fayajibul fathah fi dzalik, maka Syekhul Islam pun ya dibukakan ilmu oleh Allah dalam permasalahan tersebut. Subhanallah. Kemudian jamaah sekalian, itu yang disebutkan oleh Syekh, yaitu apa? Al-luju ilallah. Jangan sandarkan ketika belajar agama itu, jangan sandarkan dengan kecerdasannya kita, ya, kekuatan hafalannya kita, jangan sekali-kali. Ya, kita ini tanpa bimbingan hidayah dari Allah gak akan bisa untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh kita untuk selalu menyandarkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita, ya, untuk selalu berdoa, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau yang poin berikutnya, al-amanatu al-ilmiyah, ya, bersifat dan bersikap amanah di dalam menukilkan ilmu agama. Yajibu ala talibil ilm faqi'ut tahalli bil amanah al-ilmiyah. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk benar-benar menghiasi dirinya dengan amanah ilmiah. Fitolab, ketika dia belajar. Wattahammul, ketika beliau, ketika penuntut tersebut mengemban ilmu tersebut. Wal amal, wal balak, wal ada. Demikian pula amanah, ketika mengamalkannya dan menyebarkannya. Ini penting nih, ya. Seorang penuntut ilmu itu harus amanah. Apa yang didapatkan dari Al-Quran, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang didapatkan dari ulama, ya disebarkan apa adanya. Jangan sebarkan yang sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Jangan disebarkan yang sesuai dengan kelompoknya, golongannya, kemudian dibuang dan ditutupi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapan para ulama yang tidak sesuai dengan kelompoknya, golongannya dan hawa nafsunya. Ini bahaya. Ya, fa inna falahal ummati fi salahi a'maliha wa salaha a'maliha fi sihhati ulumiha wa sihhata ulumiha fi ayyakuna rijaluha umana fi ma yarwuna aw yasifun faman tahaddatha fil ilmi bighairi amanatin faqad massal ilma biqarahatin wa wada'a fi sabili falahil ummah hajara asratin. Subhanallah. Ini nasihat untuk kita semua. Kata beliau, ya, kenapa seorang penuntut ilmu itu harus amanah di dalam belajar, di dalam mengemban ilmu, di dalam beramal, di dalam menyampaikan dan menyebarkan ilmu? Karena kata beliau, kejayaan umat ini tergantung dari benarnya amalan yang mereka lakukan, dan benarnya amalan dari umat ini tergantung dari kebenaran ilmu yang ada pada mereka. Ya, saling terkait itu semuanya, jemaah sekalian. Ingin benar perbuatannya kita, ya harus dibangun di dasar apa? Ilmu yang benar. Wa sihhata ulumiha fi ayyakuna rijaluha umana. Dan kebenaran dari ilmu agama tersebut akan didapatkan dari para pemilik ilmu yang terpercaya, yang amanah. Fima yaruna au yasifun, dari apa-apa yang mereka riwayatkan dan apa-apa yang mereka gambarkan, ya, apa yang mereka sifatkan harus sesuai dengan kenyataan, ya, harus sesuai dengan kenyataan. Faman tahaddatsa fil ilmi bighairi amanatin, maka barang siapa yang menyampaikan sebuah ilmu tanpa disertai sifat amanah, faqad masal ilma bikarahatin, maka sungguh dia telah menimpakan borok, menimpakan kejelekan pada ilmu agama itu. Wa wada'a fi sabili falahil ummah hajara asratin, dan dia telah meletakkan, ya, batu lubang di dalam menggapai kejayaan umat ini. Ya, maka seorang penuntut ilmu, seorang dai itu betul-betul harus amanah, ya, dalam menyampaikan ilmu agamanya, dalam mengemban dakwahnya. Jangan yang enak-enaknya, yang menyenangkan dia itu yang disampaikan, ya. Giliran yang tidak mengenakkan hawa nafsunya, maka dia buang, na'udzubillah, ya, gak boleh, ya. Kemudian, ya, ini yang disebutkan oleh, ini ada nasihat yang penting juga dari Syekh Al-Utsaimin ketika memberikan catatan ringkas terhadap ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini. Ya, kata beliau, hadza min ahammi ma yakunu fi talibil ilmi ay yakuna aminan fi amalihi fa yakunu aminan fi naqlihi wa aminan fi wasfihi idza wasafa al hal wa idza naqala fal yakun aminan fi naqli la yazidu wala yanqus. Ya, kata beliau, dan ini merupakan poin dan perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu, dia harus amanah, ya, di dalam ilmu dan amalnya. Dia amanah, harus jujur di dalam menukilkan ilmu tersebut, ya, amanah ketika mensifatkan sesuatu, ya. Jadi, ya, seperti ada yang nanyakan juga tuh, terkadang bawakan sebuah ucapan, ya, ucapan yang batil, kemudian dia sandarkan apa? Lihat fatwa Syekh bin Baz di halaman sekian. Ya, itu banyak tuh, ya. Ada juga yang sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan riwayat Bukhari nomor sekian. Ya, orang katakan kok bisa, ya? Ya, ada hadis yang demikian ini, kok Imam Bukhari juga? Kan nanti orang berburuk sangka kepada Imam Bukhari. Ya. Jadi ada ikhwan yang ngirim sebuah apa ini artikel itu disebutkan di situ bahwa tinggi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan tingginya Adam. Ya, subhanallah. Kemudian disebutkan di situ dukilkan dari fatwa Syekh Utsaimin atau Syekh Ibnu Baz, didukilkan ucapan-ucapan para ulama. Ini kan pengkhianatan nih. Ini enggak amanah namanya ini. Dibaham ini jawab azalik. Ini enggak amanah dalam rangka untuk memuluskan pemikirannya yang sesat, kemudian ya, mengambil sumber-sumber yang bisa membuat orang itu percaya pada dirinya. Dan itu banyak. Ya, pernah juga sewaktu di Yaman kami diberitahukan katanya riwayat Bukhari nomor sekian, kami periksa ternyata enggak ada. Ya. Itu banyak kejadian itu. Dan itu kebanyakannya dilakukan oleh orang-orang yang lebih mengutamakan hawa nafsunya, kelompoknya, golongannya untuk memuluskan syubhatnya di tengah umat ini. Maka penting, ya penting untuk mengambil ilmu tersebut dari orang-orang yang amanah, ya orang-orang yang bisa terpercaya. Ini agama kita loh, jemaah sekalian, jangan main-main. Ya, ini bukan beli sayur, ini agamanya kita, harus selektif dong, ya. Jadi kalau dapat artikel-artikel demikian itu, masya Allah penting untuk kita tabayun, untuk kita tanyakan, untuk kita cross-check kebenarannya, jangan ditelan mentah-mentah. Itu bahaya sekali. Itu ucapan-ucapan yang batil mensifatkan Allah Subhanahu wa taala sama seperti dengan makhluknya, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Ucapan-ucapan kufur, bahaya tuh, ya. Ucapan-ucapan yang sama sekali tidak berdasar dalam Islam, dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naudzubillah. Ya, kata beliau, wa idza naqala falyakun aminan fi an-naql la yazid wa la yanqus. Maka ketika dia menukilkan sesuatu, maka hendaknya dinukilkan dengan penuh amanah, jangan dia tambahi, jangan dia kurangi. Itu artinya amanah tuh, enggak mengurangi dan enggak menambahkan, ya. Wa katsirun minan nas tanqusuhu hadhihi al-amanah, dan kebanyakan manusia itu telah berkurang rasa amanahnya. Fatajiduhu yasifu minal ahwal ma yunasifu ra'yahu wa yahtiful baqi. Kebanyakan mereka yang kau dapatkan itu ketika menggambarkan sesuatu, dia gambarkan yang sesuai dengan pemikiran dia, sesuai dengan keinginan dia, dan dia buang sisanya. Wa yanqulu aidan min aqwali ahli al-ilm bal wa minan nusus ma yuhafiku ra'yahu. Demikian pula dia menukilkan dari ucapan-ucapan para ulama, bahkan menukilkan dari nas, dalil-dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya, pemikirannya. Wa yahfufu al-baqi, dan dia buang sisanya. Fayakunu kalladhi qala, maka orang-orang seperti ini sama seperti yang disebutkan oleh seorang penyair Arab, ma qala rabbuka wailun lil'ula sakiru bal qala rabbuka wailun lil musallin, na'udzubillah. Ini perkataan penyair Arab itu, ya, penyair Arab yang batil. Katanya, ma qala rabbuka wailun lil ula sakiru. Rabb kamu itu tidak mengatakan kebinasaan, kecelakaan, kehancuran kepada orang-orang yang mabuk, tidak. Bal qala rabbuka wailun lil musallin. Tapi Rabb kamu mengatakan kebinasaan, kehancuran kepada orang yang salat. Paham ini jawab sekarang. Dia pakaikan ayat apa? Wailun lil musallin, diam, celaka binasa bagi orang yang sholat. Ya, dia petik cuma itu aja, ya, untuk apa? Memenangkan argumentasinya. Kemudian dia buang ayat yang berikutnya, padahal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sholat yang merugi itu apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu yang benar, ya kan? Orang-orang yang binasa, yang celaka dari kalangan orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang sholatnya itu sahun. Beragam penafsiran para ulama ketika menafsirkan sahun ini. Ada di antara mereka yang mengatakan sahun di sini, orang-orang yang lalai di sini adalah orang-orang yang sering mengakhirkan sholat dari waktunya. Ada pula yang mengatakan orang-orang yang tidak sempurna di dalam sholatnya. Lah, orang yang sholat saja jemaah sekalian itu bisa merugi, apalagi orang yang tidak sholat, na'udzubillah. Ya, ini contoh ketidakilmiahan ini, ya, katanya Rob kamu tidak mengatakan celaka binasa orang yang mabuk, tapi Rob kamu mengatakan apa, celaka binasa bagi orang yang sholat, ya, ya, ya, mungkin dia ini nggak sholat ini penyairnya ini, ya, kemudian apa, dia hapus, dihilangkan awal ayat yang selanjutnya, subhanallah. Maka sekali lagi nasihat untuk kita semuanya harus amanah di dalam menukilkan ilmu agama ini, menguntungkan ataukah tidak untuk kita, ya, itu nomor belakangan, ya, yang penting kita amanah untuk menyampaikannya kepada umat ini, ya, sampaikan, ya, walaupun pahit dan menyudutkan kita, itu enggak ada masalah, karena yang kita cari adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang kita inginkan adalah untuk membimbing umat ini ke dalam kebenaran, dan semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin, subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.